Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Ikhwatul kiram kaum muslimin rahimakumullah. Kita masuk pada hadis yang kedua dari bab al-muraqabah, bab merasakan seorang hamba dalam dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab ini adalah bab yang sangat agung, di mana di dalam Islam kita mengenal salah satu maratib, tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah al-Islam. Tingkatan yang kedua adalah al-Iman. Tingkatan yang ketiga adalah al-Ihsan. Dan muraqabah adalah bagian dari tingkatan yang tertinggi dalam Islam, yaitu al-Ihsan. Sulit untuk kita bisa mencapai tingkatan yang ketiga ini. Jangankan tingkatan yang ketiga, tingkatan yang pertama saja terkadang kita masih merasa berat. Hal ini tertanda pada zaman Nabi alaihi salatu wasalam, pada masa turunnya wahyu Al-Qur'an. Pada zaman Rasul alaihi salatu wassalam, orang-orang Arab Badui menjumpai Rasul alaihi salatu wassalam dan mereka berkata, amanna, wahai Muhammad, wahai Rasul, kami beriman. Kemudian turunlah ayat, qalatil a'rabu amanna, berkata orang-orang Arab Badui, kami beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, janganlah kalian mengatakan kami beriman, walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, kenapa? Karena keimanan belum masuk pada jiwa-jiwa kalian. Ini menunjukkan iman adalah perkara yang agung dan perkara yang berat yang akan dan harus kita lalui sebelum kita mencapai pada tingkatan yang ketiga, yaitu al-ihsan. Dan itu kuncinya adalah al-ilmu. Orang bisa menetapi Islam dengan baik jika dia ngerti dan paham dengan Islam. Dan ini juga membutuhkan perjuangan. Sekedar pengakuan siapapun bisa, tetapi untuk istiqomah itulah yang berat. sekedar kita pengin menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dari yang wajib. Ini terasa berat, apalagi yang sunnah, apalagi yang dicintai oleh Allah. Kalau yang diwajibkan oleh Allah saja kita masih berat, ya, terlebih yang dicintai atau sunnah. Baik, maka itu semuanya butuh perjuangan, butuh pengetahuan dan pemahaman terhadap agama ini. Semakin orang paham dengan agama, semakin dekat dia dengan istiqomah. Semakin kokoh hatinya, semakin kuat keyakinannya, tidak akan goyah dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang mengitari dirinya. Nah, hadis yang kedua ini masih seputar muraqabah, merasa diawasi sang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya panjang. Qala rahimahullahu amal ahadits fal awwal, yang pertama. Atau ini hadis yang pertama? Afan. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu qol bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi alaihi salatu wassalam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dari Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin yang kedua setelah Abu Bakri, Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, manusia yang paling afdol setelah Abu Bakrin adalah Umar ibn al-Khattab, yang sebelumnya adalah para anbiya dan yang tertinggi dari mereka adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau adalah manusia termulia setelah para nabi, ya, setelah Abu Bakrin beliau. Dan di antara keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam terjemahnya, biodatanya. Disebutkan di sana, idza masya Umaru fi tariqin masya asy-syaitanu fi tariqin akhar. Umar bin Khattab jika dia berjalan pada sebuah jalan, maka syaitan berjalan mencari jalan yang lain. Apa rahasianya? At-tamassuk bisunnah, berpegang teguhnya beliau dengan as-sunnah. Baik. Jadi syaitan tidak akan takut dengan siapapun kecuali hamba yang ikhlas dan mengikuti agama dengan ikhlas. Naam, ini senjata kita yang paling ampuh untuk berhadapan dengan syaitan. Manusia atau jin, setan dari jenis manusia atau setan dari jenis jin. Naam. Ini keutamaan Umar. Berkata beliau, ketika kami sedang duduk di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, suatu hari tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami seorang laki-laki yang sangat putih bajunya dan sangat hitam legam rambutnya. Tidak terlihat padanya bekas-bekas orang bepergian. Tidak pula kami mengenalnya, satupun dari kami. Hatta jalasa ilan Nabi alaihi salatu wassalam, sampai laki-laki tadi menghadap Rasul dan duduk di hadapan beliau. Kemudian menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi alaihi salatu wassalam. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi, kemudian memegang pahanya atau memegangkan kedua tangan di atas pahanya. Paha sendiri. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Kemudian sang laki-laki tadi berkata, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad dan Rasulullah, wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersaksi tidak ada ilah yang hak, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau tegakkan sholat, engkau tunaikan zakat, engkau puasa pada bulan Ramadan, dan engkau haji ke Baitullah jika engkau mampu untuk mengadakan perjalanan ke tempat itu. Qala sadaq, sang laki-laki tadi mengatakan, kamu telah jujur, kamu benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Jawaban orang laki-laki ini menakjubkan kami. Dia bertanya, dia yang membenarkan. Karena biasanya kalau orang bertanya, itu kalau dijawab, ya tentunya jawabannya, terima kasih, alhamdulillah, jazakallah khair. Tetapi ini jawabannya aneh. Apa jawabannya? Kamu benar, wahai Muhammad. Seakan-akan dia sudah mengetahui sebelum adanya jawaban itu. Qala fa akhbirni anil iman. Kemudian sang laki-laki tadi kembali bertanya, kabarkan kepadaku apa itu iman. Qala antu mina billah wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Kemudian Rasul pun menjawab, iman adalah engkau percaya dan yakin terhadap Allah, engkau percaya dan yakin terhadap malaikat-malaikat Allah, engkau percaya dan yakin dengan kitab-kitab Allah, engkau percaya dan yakin pula dengan utusan-utusan Allah, engkau percaya dan yakin bahwasannya hari kiamat itu ada, pasti ada. Engkau pula yakin dan percaya dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik takdir buruknya maupun takdir yang baik. Qala sadaqta, kembali si laki-laki yang tidak kami kenal tadi berkata, kamu benar. Ucapan ini menakjubkan kami. Dia bertanya, dia yang membenarkan. Qala, kemudian laki-laki tadi berkata, fa akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kemudian laki-laki tadi kembali bertanya, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu ihsan dalam agama ini. Maka Rasul mengatakan, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Dihadirkan hati, dihadirkan konsentrasi, kemudian khusyuk dengan ibadah yang dia lakukan. Dan diantara jalan untuk seseorang bisa khusyuk adalah mengerti apa yang dia ucapkan. Jika engkau tidak bisa melihatnya dan Allah tidak akan terlihat di alam dunia ini, yakini bahwasanya dia melihatmu. Inilah syahid dari hadis ini. Merasa diawasi dan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berat. Ya, tingkatan yang sulit untuk dicapai. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian laki-laki tadi kembali bertanya, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku kapan hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minasa'il. Kemudian Rasul menjawab, sesungguhnya orang yang ditanya tentang perihal kiamat tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah la ya'lamul ghaib, tidak tahu perkara-perkara gaib. Manusia yang terbaik secara mutlak di alam dunia ini, dari siapapun, para rasul, para anbiya, ya, dekat dan bahkan kekasih khusus Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tahu perihal perkara-perkara gaib. Kapan dia mati, di mana dia mati, kapan turun hujan, apa yang akan terjadi esok hari, lusa yang akan datang, tidak mengerti dan tidak tahu. Apalagi selain beliau. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku besok akan terjadi sekian, besok akan terjadi seperti ini, besok akan terjadi seperti itu, saksikan dia adalah pendusta. Ya. Nah. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa tanda-tanda kiamat. Di sini beliau menyebutkan tanda-tanda sughra, tanda-tanda alamat-alamat kiamat kecil. Qala antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal auratal 'alah ri'a'a sya'i yatatawwaluna fil bunyan. Beliau menjawab, di antara tanda-tanda hari kiamat, antalidal amah, seorang budak melahirkan anak tuannya. Ini di antara isyarat banyaknya istri-istri simpanan. Ya, demikian juga isyarat banyaknya perzinahan. Nah, seorang budak, ya, atau kalau di zaman kita mungkin seorang pembantu melahirkan anak majikannya atau anak tuannya. Ini yang pertama tafsiran. Yang kedua, seorang budak yang akan melahirkan seorang anak yang kelak jadi tuannya. Kedua makna ini disebutkan oleh para ulama. Makna yang pertama, seorang budak melahirkan anak dari tuannya. Makna yang kedua, seorang budak yang melahirkan anak yang kelak jadi tuan bagi dia, ibunya. Dan ini sudah banyak kita saksikan, berapa banyak ya, yang seperti ini. Dan engkau melihat orang yang miskin, al-hufah, ya, dia tidak pakai kaki, alas kaki, wal-uroh, telanjang dada, alah miskin, ri'a asyah, penggembala domba, yatatawwaluna fil bunyan, berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, berlomba-lomba untuk memperbagus rumah. Ya, mungkin salah satunya kita. Kita sibuk kerja di kota, rumah kita di rumah besar, bagus, tapi kita di sini rela ya, tinggal di petakan kecil, jelek. Ya. Ya tatawwalu, orang-orang miskin berlomba-lomba untuk menanggikan bangunan rumahnya. Dan ini sudah terjadi. Ya, bahkan rela bangunannya bagus dia bikin ambin. Kalau disanya, kalau di Jawa namanya lincah. Jadi bambu dibelah-belah bikin kayak ya seperti itu di bawah pohon itu, tidur di luar dengan sarungnya. Ya, rumahnya enggak diinjak, apa iman-iman. Masya Allah. Terjadi sudah, dan itu sudah berapa tahun yang lalu. Ya, nah, miskin. Tapi yang dipikirkan bagaimana bangun rumah, yang dipikirkan bagaimana meninggikan bangunan. Semantolak. Kemudian laki-laki ini pergi berlalu begitu saja. Falabithu maliyan, kemudian aku beberapa saat ya tinggal di majelis itu. Atau maliyan itu beberapa waktu setelah laki-laki yang bertanya tadi pergi, kemudian kami sempat pergi juga ya. Tsumaqal, kemudian kembali Rasul bertemu kepada dengan Umar, beliau mengatakan, "Ya Umar, atadri man sa'il?" Kamu tahu siapa yang kemarin atau barusan datang? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku jawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tambahan wa rasuluhu a'lam ini khusus pada masa hayatin Nabi, hidupnya Rasul. Adapun setelah sepeninggalnya Rasul, kita tidak boleh ya mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, cukup dengan Allahu a'lam. Allahu a'lam ini nusful ilm, setengah ilmu. Ditanya tidak tahu, Allahu a'lam, setengah ilmu. Qala fa innahu Jibril, ketahuilah orang tadi atau orang yang datang kemarin di tengah-tengah kalian dengan sosok yang tidak kalian kenal, baju yang sangat putih, rambut yang sangat hitam, tidak terlihat padanya bekas-bekas orang safar, adalah Jibril. Masya Allah, bagaimana Anda akan tambah terus kuat iman masa sahabat, zaman sahabat? Kenapa? Tanda-tanda itu sudah ada di hadapan mereka. Melihat malaikat, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizatnya Rasulullah, ya, yang itu semuanya akan bisa terus menguatkan batin, akidah, Islam. Nah, kalau kita hidup di zaman kita, hidup di negara kita, mana prasasti peninggalan sejarah Islam yang bisa menguatkan keimanan kita? Tidak ada. Paling kita lihat gambar, paling kita dengar cerita. Maka beda, orang yang pernah melihat dengan kedua mata dengan orang yang mendengar dengan kedua telinga tentunya berbeda. Kenapa? Al-mukhbir laisa kal muayyin. Orang yang diberikan kabar itu berbeda keadaannya dengan orang yang lihat langsung. Ya. Baik. Para sahabat betul-betul kokoh keimanannya. Kenapa? Karena terus melihat setiap harinya tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, yang ada di hadapan mereka. Sesuai dengan kondisi yang mereka butuhkan. Apa kondisinya? Betul-betul ya berjuang dengan nyawa, taruhannya nyawa, sehingga butuh untuk dikuatkan. Kalau kita memeluk Islam, bukan nyawa taruhan, paling-paling ejekan, paling-paling nyinyiran, sindiran, lirikan, ya. Tentunya semakin berat ujian yang akan ditimpa oleh seorang hamba, Allah persiapkan pula penopang-penopang yang kuat. Nah, kalau kita di sini, apa cara untuk bisa menumbuhkan keimanan kita supaya iman kita, Islam kita, ya, keyakinan kita dengan Islam itu semakin kuat? Oh, kita bikin benteng aja di depan rumah yang tinggi, kasih kawat, kasih strum. Tidak akan bisa. Ya, bikin rumah yang tinggi, gedung dilengkapi dengan CCTV. Tidak akan mampu. Terus apa? Apa hal yang bisa menguatkan keimanan kita? Disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, faman wajada malja'an au ma'adan falyaud bih. Barang siapa yang mendapati tempat berlindung, tempat untuk menjaga diri, maka hendaklah dia ambil. Apa itu? Majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Itu kalau zaman kita sekarang. Iman gak akan kita dapati di pinggir jalan. Iman gak akan kita dapati di tempat-tempat pekerjaan kita. Iman gak akan kita dapati di keluarga kita sendiri. Tidak akan kita dapati di lingkungan masyarakat kita. Justru tempat-tempat inilah yang bisa membiaskan iman kita. Semakin kita jauh dengan pekerjaan kita, semakin kita lupa, membabi buta dengan apa amal perbuatan kita untuk dunia ini, semakin tipis iman itu. Kenapa? Apa yang bisa mengokohkan keimanan kita? Tidak ada. Dan iman kita akan timbul dengan seperti ini ketika melihat kisahnya Rasul, ucapannya Rasul, muncul keimanan walaupun sedikit. Oh iya, iya. Walaupun ya hanya sekedar, oh gitu, sekedar itu toh imanmu sudah mulai menguat. Tinggal engkau kuatkan dengan terus mencari ilmu. Pada masa kita nggak ada mukjizat. Apa mukjizatnya? Rasul tidak ada. Oh, kalau di film-film itu para sunan, para kiai yang bersorban itu tangannya bersinar, itu di film. Di alam nyata tidak kamu temukan, ya, tidak kita temukan. Baik, ini para sahabat, mereka terus tumbuh keimanan, tumbuh ya akidah yang kuat, Kenapa? Karena setiap saatnya mereka menyaksikan tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau saat ini malaikat Jibril turun, duduk di pojok sana atau di pojok sini, ya subhanallah, ya, iman kita akan kokoh, betul-betul kuat, dan kita ya tidak akan, ya minimalnya kuat dengan fitnah-fitnah dunia. Kenapa malaikat Jibril turun? Adapun sekarang tidak mungkin, ya mereka tidak bisa sesuka hati untuk muncul, datang, hilang, muncul, nggak bisa seperti itu. Ya, malaikat, walaupun malaikat, ya karena Jibril alaihissalatu wassalam ya mewujudkan dengan sosok manusia yang disebutkan di situ tadi, itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kehendak Jibril. Saya ingin menjelma jadi orang, tidak bisa. Ya, jadi kayak ya di film-film itu, wah nanti jelma jadi ini, menjelma jadi itu, ya tidak bisa. Itu kelasnya malaikat. Bagaimana dengan kelasnya jin? Semakin ya tidak bisa mereka kecuali izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kenapa para sahabat dulu ya adalah orang-orang terbaik dari umat generasi ini. Kenapa? Setiap harinya mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, kalau kita ini ya apa setiap harinya bukan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, justru malah apa? Syubhat dan syahwat yang semakin bisa membutakan hati dan mata kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang ke sini adalah untuk mengajarkan kepada kalian apa itu agama kalian. Yang mengajarkan agama kepada para sahabat di samping Rasul itu sendiri langsung malaikat Jibril. Ya. Secara tidak langsung mereka adalah orang-orang yang mendapatkan langsung ilmu dari malaikat. Nah, kenapa? Karena artinya dalam hadis ini malaikat Jibril adalah seorang guru dan saat itu para sahabat pendengarnya. Artinya mereka murid-murid yang sedang diajarkan agama oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, hadis yang sangat menakjubkan. Kisah orang-orang soleh berkumpul dengan orang-orang soleh dan diajari oleh orang soleh. Baik. Qauluhu bainama hadhihi dharfun tadullu 'alal mufaja'ah wa li hadza ta'ti ba'daha idil mufidah id al mufidah al mufaja'ah wa kana as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum yajlisuna 'inda an-nabi 'alaihi salatu wasalam katsira li'anna ar-rasul 'alaihi salatu wasalam la yaghibu an ashabihi aw ahli. Kalimat bainama dalam bahasa Arab itu adalah kalimat yang dipakai untuk sebuah tempat. Tatkala kami, tatkala itu kan sebuah zaman, sebuah tempat yang sedang dipakai di situ, yang menunjukkan atas mufaja'ah. Mufaja'ah itu tiba-tiba. Nabi alaihi salatu wasalam, kata beliau, banyak sekali bermajlis dengan para sahabat. Ilmu, bermajlis dengan orang yang berilmu, dapat ilmu. Kalau tidak dari ucapan, akan dapat ilmu dari adab. Itu yang terpenting. Dan Rasul alaihi salatu wassalam tidak pernah ya menghilang dari para sahabatnya atau keluarganya. Semuanya ada hak. Ya, keluarga kita ada hak, sahabat kita ada hak, masyarakat ada hak. Jadi jangan dihabiskan buat keluarga terus. Jangan dihabiskan juga untuk sahabat terus. Jangan dihabiskan juga untuk masyarakat terus. Semua punya hak. Ya. Jangan dikit-dikit aduh keluarga. Ayo kita ke sana, aduh keluarga. sebentar kita kesan, aduh keluarga, kesan, aduh keluarga, ya, dikit-dikit keluarga, dikit sampai nggak hadir taklim, aduh keluarga Ustaz, ya, dirimu punya hak, hatimu punya hak, imanmu punya hak, pekerjaanmu punya hak, keluargamu punya hak, sahabat-sahabatmu juga punya hak. Memang itu bukan alasan yang dilarang, ya. Tetapi kalau terlalu dan keterlaluan, berarti engkau telah menghilangkan hak-hak yang lain. Ya, fa'tikul ladzi haqqin haqqah. Berikan setiap sesuatu itu sesuai dengan porsi dan haknya. Masya Allah, Rasul memiliki keluarga, istri 9. Pada saat itu juga para sahabat tidak pernah merasa kehilangan Rasul. Kita baru punya istri 1, anak 2, itu sudah hilang biasanya sama sahabatnya. Ini belas nggak pernah duduk, nggak pernah ngobrol, nggak pernah ngobrol pun lalu saja. Assalamualaikum. Ada, entar ada keluarga. Sebentar keluarga. Sebentar keluarga. Temanmu punya hak. Nah, bukankah kalau kita pas tertimpa musibah, mereka yang akan kita jadikan sebagai tempat untuk melampiaskan. Nah, jangan kalau hanya ada masalah menemui teman, tapi kalau enggak ada masalah lupa dengan teman, dengan sahabat. Nah, semua punya hak. Berikan haknya masing-masing. Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah hilang dari mereka. Baik. Dan ini biasanya kita yang seperti itu. Dulu waktu bujang, Masya Allah, sering ngeriung, kumpul, ngobrol bareng. Setelah punya istri, belas. Waduh, sibuk lagi keluarga. Dikit-dikit keluarga, dikit-dikit keluarga, keluarga. Seakan-akan temanmu ini juga butuh untuk engkau beri haknya. Walaupun engkau duduk sesaat. Nah, imma fil bait. Beliau duduk, bisa jadi di rumah beliau. Fi su'uni baitihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga memperhatikan pergaulan dengan keluarga terhadap, ya, lingkungan rumah. Yahlib syah, beliau kadang memerah susu. Wa yuraqi ats-tsaub, terkadang jahit pakaian. Wa yakhsif na'al, kadang membenarkan sendal. Beliau sebagaimana yang lain, ya, seperti manusia yang lain. Di tengah-tengah keluarganya beliau melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ya enggak kemudian, waduh sibuk itu, kamu aja istrinya disuruh. Aduh ini saya sibuk, kamu aja. Saya laki-laki, saya mah tugasnya di rumah, cari duit. Kerjaan rumah kamu. Ya. Lah, bantu mereka sebisa kita. Sebagai bentuk perhatian kita dengan keluarga. Itulah cara kita perhatian dengan keluarga. Tidak hanya kita suplai dengan uang dan uang. Fasilitas-fasilitas perlu kita duduk berbicara. Ya, yang kita bisa bicarakan, haknya kita penuhi. Kita keluar ketemu dengan sahabat-sahabat kita, haknya kita penuhi. Ya, jangan fokus dengan ini ditinggal. Fokus dengan ini ditinggal. Jangan. Ya, jangan keterlaluan. Ada yang keterlaluan dengan keluarga, artinya tersibukkan dari masyarakat, tersibukkan dari teman-temannya. Ada yang keterlaluan dengan teman-teman sampai keluarga ditinggal. Siang malam di pos misalkan, keluarga semasa bodoh. Ya, itu juga salah. Semuanya, ya, haknya masing-masing. Wa imma ma'a ashabihi fil masjid. Dan terkadang Rasul juga bersama sahabatnya di masjid duduk. Wa imma dhahiban ila iyadatil mari, terkadang bersama-sama sahabatnya untuk jenguk orang sakit. Au ziyarati qarib, atau berziarah ke kerabat. Au ghairu dhalik minal umur, atau yang lainnya dari berbagai macam perkara. Allati la yamdi minha lahdah illa wa huwa sallallahu alaihi wasallam fi ta'atillah. Dan berbagai macam perkara-perkara yang beliau tidaklah habiskan hal itu kecuali dalam ketaatan-ketaatan. Taib. Pekerjaan dunia, ya, berikan haknya, ya, demikian juga akhirat, berikan haknya. Pokoknya jangan sampai, ya, jomplang. Nah, Qad hafidhul waqta la qad hafidhul waqta laisa mithluna nudhayyi al-awqat. Nabi itu adalah sosok manusia yang senantiasa menjaga waktu, tidak seperti kita, kata beliau. Manusia-manusia yang suka menyia-nyiakan waktu. Ya, kata beliau. Padahal waktu itu kan mahkota. Waktu itu mahkota. Baik. Kalau kita pergunakan baik-baik akan jadi kebaikan. Kalau kita sia-siakan akan menjadi bala. Sesaat untuk kebaikan itu akan menghasilkan kebaikan sepanjang masa. Nah. Dan waktu ini terasa, betul-betul terasa kalau kita pakai buat kebaikan. Kita misalkan taklim 1 jam saja, itu terasa sangat panjang sekali. Coba kalau kita pakai buat yang lain. 1 jam itu bukan waktu yang lama. Ah, cuma sejam, tanggung. Paling kalau mancing. Ya. Wong ke tempat kolamnya saja setengah jam, masa mancing sudah sejam, dapat apa? Apalagi kalau berburu sejam, ya pulang lapar. Tapi kalau untuk taklim 1 jam, ya Allah, lama Ustaz. Setengah jam aja lah. Itu menunjukkan waktu itu kalau dipakai untuk kebaikan panjang. Tapi kalau dipakai untuk keburukan apa? Pendek. Ya atau enggak? Antum sibuk cari dunia, ngerti-ngerti tanggal muda lagi, ngerti-ngerti tanggal muda lagi. Ya. Tapi kalau antum pakai untuk ya mencari ilmu, ya seakan-akan waktu panjang sekali. Ya. Nah. Maka para ulama menyebutkan dalam sebuah syair, ya, hatta mata anta filahwin wala'ib wal mautu yahwaka fatihan fahu. Sampai kapan engkau dalam permainan dan kelalaian, sementara waktu itu sudah membuka mulutnya dengan lebar. Al waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Idza la taqta'uka bi ta'ah yaqta'uka bil ma'asi. Kalau engkau tidak mampu ya memutusnya dengan ketaatan, dia akan memutuskan engkau dengan kemaksiatan. Itu waktu. Dan nikmat yang paling besar dan yang paling disia-siakan, ya waktu itu sendiri. Nikmatan makbunun fihima kathirun minan nas. Kedua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, apa itu? As-sihhatu wal faragh. Di saat diberi kesehatan dan di saat diberi waktu luang. Nah, Rasul itu manusia yang paling pandai menjaga waktu. Ya, tidak seperti kita, kata beliau. Wal gharib an aghla syai' indal insan huwal waqti. Atau huwal waktu. Perkara yang paling mahal yang ada pada manusia, ya waktunya. Wa huwa arkhasu syai'. Ya. Dan pada sisi yang lain, waktu itu perkara yang paling murah. Qala Allah Ta'ala, hatta idza jaa'a ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Tatkala datang kepada salah satu dari mereka kematian, tiba-tiba mereka berkata, ya Allah, kembalikan aku. La'ali a'malu salihan fima taraktu. Niscaya aku akan beramal soleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Di saat mengisi waktu dengan berbagai macam kejelekan, ya, apalagi para pemuda, para pemudi, ya, waktu ketika kosong dipakai untuk maksiat. Ya, wal'ayyadu billah. Ya. Habis waktunya untuk dunia ketika kosong untuk maksiat. Wal'ayyadu billah. Hatta la yudhayyi 'alayyal waqtu. Jangan sampai tersia-siakan pada kita waktu kita. Mayakun la'ali atamatta fil mal. Dia mengatakan, ya Allah, kembalikan aku lagi ke dunia aku tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu lagi. Ya, sudah ucapan enggak mungkin, ucapan yang mustahil. Ya. Kembalikan aku ke dunia, aku enggak akan pernah menyia-nyiakan waktu sesaat pun kecuali untuk taat. Dia tidak mengatakan pengen kembali ke dunia supaya dia kembali untuk menikmati hartanya. Lah, au atamatta bizaujah, atau ya Allah kembalikan aku ke dunia untuk aku kembali bersenang-senangan dengan istri-istriku. Enggak. Au atamatta fil marquf, atau dia berkata ya Allah kembalikan aku ke dunia untuk aku bisa bersenang-senang dengan kendaraanku karena masih baru. Baru beli mobil mati, ya Allah kembalikan aku belum naik mobil. Enggak. Au atamatta fil qusur, ya, atau baru bangun rumah tingkat besar gede ada kolam renangnya, baru jadi finishing mati. Ya, setelah mati enggak mungkin dia mengatakan ya Allah kembalikan aku ke dunia, aku belum sempat duduk di lantai keramik yang baru aku bangun. Enggak ada. Ya. Dia hanya pengen satu, kembalikan ke dunia untuk beramal soleh, itu tok. Masya Allah. Betapa sangat berharganya waktu ketika kita sudah mati. Bal yakula ali a'malu salihan fi ma taraktu, dia cuma minta satu, bisa beramal soleh. Ya, sebelum kita terlambat. Nah. Madha 'alayya al-waqtu wa mastafadtu minhu, aku dulu dunia melewati waktu-waktu yang tidak bermanfaat dan tidak bisa aku ambil faedah. Apa faedahnya? Dari permainan-permainan. Ya, dari kesia-siaan menuju kesia-siaan. Jam 8 sampai jam 10 futsal. Habis futsal nongkrong beli jus. Habis beli jus sampai rumah, ya, buka gadget sampai jam 1. Habis jam 1 bingung dia mau apa, keluar rumah, ya, begadang. Jam 3 dia tidur. Ya, subuh lewat. Naam, jam 7 dia bangun, bingung lagi mau cari teman kemana, temanku pada kemana lagi, apa ini kesibukan apa lagi, bingung, berpindah dari sesuatu yang sia-sia menuju yang sia-sia. Ya, dan itu pasti. Kenapa? Sia-sia itu kan sebuah kejelekan. Dan kejelekan itu punya saudara. Ternyata as-sayyi'at laha akhwat. Kejelekan itu punya saudara. Jika kita sudah kenal dengan satu ini, nah ini itu akan menunjukkan engkau kepada apa, saudaranya yang kedua, kesia-siaan yang berikutnya. Demikian juga kebaikan, ya, al-hasanat laha akhwat. Kebaikan itu juga punya saudara. Kalau engkau duduk mengambil kebaikan, nah kebaikan ini akan membawa tanganmu untuk menuju kebaikan yang kedua. Ya, contoh misalkan kita duduk di majelis ilmu, kita pulang, ya, dengan teman kita diajak, ya, berbicara, ya, silaturahim, kebaikan yang kedua. Nah, dan seperti itu berikutnya. Beda dengan kejelekan. Sekali kita menjamah kejelekan, maka kita akan menuju yang kedua, kecuali kita sadar saat itu. Nah, sampai kapan kita mau seperti itu? Ya, sementara kematian tidak tahu kapan. Surat kabar, televisi, berita di WA, Instagram, Telegram, ya, yang punya aplikasi itu, dikit-dikit mati orang, dibakar, dibunuh, dikit-dikit mati orang kecelakaan. Ini mati ketabrak, usianya 37, usianya 40, usianya 29 tahun, usianya 10 tahun, usianya 19 tahun. Kadang cuma kabar aja, oh, masya Allah. Wah, lagi geger, ini lagi booming ini berita. Tidak bisa ngambil ibroh dengan apa yang dia baca. Ini kan aneh kita ini kadang. Ya, kecuali kalau info lowongan kerja. Nah, ini yang dicari dari tadi. Di mana ini? Oh, di PT Yamaha ini. Astra. Oh, gimana ini daftarnya? Langsung. Tapi kalau kematian seakan-akan itu buat orang lain, kamu yang mati duluan kalau aku nanti. Ya, paling-paling juga dia yang mati duluan, aku mah nanti. Masih panjang. Siapa yang jamin kamu matinya sekarang, besok atau lusa? Enggak ada. Ya. Ya itulah manusia. Kalau yang namanya kematian itu nunjuknya, oh, paling itu duluan yang mati, saya mah nanti. Iya kan? Ya. Baik. Coba mati pas dalam keadaan lupa kepada Allah. Selesai sudah. Khatimah yang buruk, penutup yang jelek. Nas'allahu ta'ala salamah. Qala, beliau masih menyebutkan di sini keadaan orang tadi. Walastu atahaddats an rajulin wahid. Atau beliau menyebutkan huwa aqla syai'. Waktu itu adalah perkara yang termahal. Lakin huwa arkhas syai'in danan an. Tetapi kalau kita sekarang, waktu itu adalah perkara yang sangat murah meriah. Kalau orang dulu, para sahabat, waktu itu perkara yang sangat mahal. Tapi kalau di kita sekarang, waktu itu adalah perkara yang sangat murah, semurah-murahnya diobral. Iya tak? Obral sudah. Sampai bingung mau ngapain ini. Nah, ya terlanjur dininabobokkan dengan fasilitas kita ini. Seharusnya ya jangan terlalu banyak difasilitasi sehingga apa? Kualitasnya ada. Kalau sekarang itu kualitasnya enggak ada, terlalu banyak fasilitas sehingga apa? Ngantuan. Ngantuan itu lemesan. Ibadah dikit kalau enggak ada yang fasilitas bagus enggak mau. Taklim kalau enggak macet dikit, aduh macet jam segini mah udahlah besok aja taklimnya, dengar lewat radio, malas lagi. Nah, dasarnya malesan sudah. Ya, maka bahaya. Seperti anak kecil dikasih pedang. Ya. Bukan untuk ya apa? Ngelawan musuh tapi malah melukai diri. Nah, itu kita kayak gitu. Terlalu banyak fasilitas bukan untuk menunjang kebaikan, justru malah melukai diri kita ini. HP bagus bukan dipakai untuk fasilitas kebaikan, pakai untuk melukai diri, kemaksiatan. Ya, apa ada yang beli HP yang bagus tujuannya untuk dakwah? Enggak ada. Wah, aplikasinya Zen, yang ini bagus. Wah, bisa download ini, download itu, 3G-an, 4G-an, Masya Allah, kita di desa ada untuk, wah, semacam-macam. Enggak ada niat untuk ibadah itu, blas. Beli laptop, ya bukan untuk ibadah. Bukan untuk mempertebal ilmu, enggak. Tujuannya lain, saya jangan heran. Ya. Nah, kalau fasilitas yang ada sekarang ini itu ibarat anak kecil dikasih pedang justru malah melukai. Ya. Melukai kita. Fasilitas ini kalau enggak ditunjang dengan kualitas ilmu yang ada pada pemegangnya, fasilitas itu menjadi bumerang. Wallahi bumerang. Ini kata beliau, kalau kita sekarang itu sudah waktu paling murah diobral. Saking bingungnya ngabisin waktu cari teman. Mana teman-temanku yang saya pengen ikut main, enggak ada. Saking ya murahnya waktu ya. Namdi auqatan katsirah bi ghairi faedah. Kita lewati waktu yang panjang tanpa ada faedah sama sekali, faedah ilmu, faedah kebaikan. Bal namdi auqatan katsirah fima yadhur. Bahkan kita menghabiskan waktu secara banyak dalam hal untuk perkara yang memudorotkan. Ladin wala dunia. Tidak untuk kebaikan dunianya, tidak untuk kebaikan akhiratnya. Ya. Nah, kalau untuk kebaikan dunia, labas. Min husnin islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang hamba itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Bermanfaat untuk perkara dunia atau perkara akhirat. Ya, silahkan kita manfaatkan waktu untuk dunia kita. Ya, jangan sampai waktu itu hanya untuk kita habiskan pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kecuali sesekali itu wajar. Ya, karena memang jiwa ini kan pembosan. Ya, pekerjaan ini terus. Aduh, bosan saya pengen jalan-jalan. Silahkan. Tadabbaru fil ardi. Silahkan tadabur ke gunung, ke laut, mancing, berburu. Silahkan, boleh. Untuk tadabur alam supaya apa? Pulang dari situ kuat lagi, semangat lagi ibadah. Ya, sudah terlampiaskan kejenuhan-kejenuhan yang ada. Kita ini suka jenuh, ngaji terus jenuh. Ya, capek, lelah, muak. Ya, tapi jangan jenuhnya kepanjangan. Ya, jenuhnya panjang-panjang repot. Mending kalau enggak mati antum masih hidup. Ya. Sudah jenuhnya panjang mati, ya Allah. Bok pas lagi giat-giatnya taklim terus malaikat maut datang. Ya, antum siap? kalau saya siap, amin ya Allah. Ya, silahkan datangkan malaikatul maut di saat ya kita semangat dalam ibadah. Ya, itu yang kita harapkan. Jangan pas lagi anjloknya malaikat maut datang. Ya, seperti itu. Saya enggak bicara satu orang, kata beliau. Lastu atahaddats an rajulin wa saya enggak bicara satu orang. Ya bal an umumil muslimin al-yaum, bahkan keumuman mayoritas kaum muslimin sekarang itu kayak gitu. Ma'al asaf as-sajid, sangat disayangkan, innahum fi sahwin wa lahwin wa ghaflah. Mereka dalam kelalaian, mereka dalam kesia-siaan, mereka dalam ya hal-hal yang tidak bermanfaat. Laisu jadina fi umuri dinihi, mereka enggak bersungguh-sungguh terlebih pada urusan agama. Ya. Jangankan kok yang muda, yang tua saja tentang urusan agama ini, ya, enggak ada yang serius, apalagi yang muda. Ya. Baik. Jadi kalau kita yang tua enggak mencontohkan kepada mereka, siapa yang akan mencontohkan anak-anak kita keseriusan kita dalam beragama? Nah, jangan malah justru kalah sama anak-anak muda, terbawa arus, justru kita yang narik mereka. Ya, kita warnai mereka dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kita harus kuat kokoh, walaupun mereka terkadang susah dinasihati, mereka ya dalam artian mereka masih larut dengan foya-foya dunia. Kita ini harus kokoh. Kenapa? Kita akan dipandang oleh dia. Suatu saat kalau dia sadar, dia akan melihat kita. Masya Allah, itu abi atau bapakku kuat sekali agamanya. Dia ada masalah pasti akan minta nasihat kita. Dia ada masalah, dia akan mengadukan kepada kita. Nah, inilah saat-saat kita masuk ke mereka. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita juga ikut-ikutan lagi, dia pun kalau ada masalah bingung. Bapakku kayak gitu juga. Ya. Hanyut sama-sama. Kenapa? Orang yang terkena arus banjir enggak akan bisa ditarik tangannya. Kenapa? Sama-sama hanyut dia. Ya. Tapi kalau dia berpegang teguh dengan akar yang kuat, ya, di saat ada orang hanyut minta pertolongan, kita akan bisa ngambil tangan dia untuk kita ambil. Nah, itulah mempersiapkan diri kita supaya tidak hanyut dalam era ya perkembangan dunia ini adalah dengan berpegang teguh dengan agama, jangan sampai mengikuti arus. Ya. Karena memang jadi figur itu berat. Jadi sosok itu berat. Ya. Nah, apalagi ya menjadi orang-orang yang disandarkan kepadanya oleh manusia. Maka berlatih kita ini, berusaha. Fa bainama sahabah indahu julus ittala'a alaihim rajul, tatkala para sahabat sedang duduk bersama Rasul, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang bersifat putih bajunya, hitam legam rambutnya, kami tidak kenal dan dia bukan orang jauh. Biasanya kalau orang baru datang dari safar itu kan kusut. Ya, mukanya pucat karena capek, badannya lelah, bajunya ya usang. Tapi ini kami enggak kenal dia. Dia bukan penduduk sini. Ya. Tapi kok sifatnya seperti pribumi? Artinya bukan orang jauh. Ini perkara yang asing, kata beliau. Laisa musafiran, dia bukan seorang musafir. Hatta naqul innahu gharibun 'anil bilad. Ya, dia pergi dari sebuah negeri. Wala yu'raf, tidak pula dikenal. Fanaqul innahu min ahlil bilad, tapi kami katakan dia itu penduduk sini, tapi kami enggak kenal siapa dia. Nah, ini juga diantara salah satu adab dalam mencari ilmu, mempersiapkan diri berhias. Karena biasanya orang itu kalau ya menghargai sebuah acara, biasanya dia berhias. Iya, pada antum misalkan pergi kondangan, mungkin antum pakai pakaian compang-camping, mungkin enggak? Enggak mungkin kondangan. Ya, apalagi ini mau melamar. Nador. Pasti ahsanu syaikh. Beli baju yang bagus, kemeja yang indah, jas baru, sendal baru, potongan baru. Iya, Bandak. Enggak mungkin antum berewokan sini sampai semrawut. rambutnya gondrong, ya bajunya ya bau kecut misalkan, sarungnya mentul-mentul, enggak pernah disetrika misalkan. Enggak mungkin antum kayak gitu. Ya, kenapa ini? Apa yang akan antum datangi ini adalah sesuatu yang besar. Ya, sehingga bentuk di antara pengagungan adalah penampilan diri. Ya. Demikian juga ketika kita menganggap majelis ilmu itu adalah perkara yang besar, antum akan mempersiapkan. Ya, mempersiapkan diri. Sebagaimana antum menghadapi momen-momen yang penting yang antum anggap ya serius. Inilah malaikat Jibril. Itu di antara wasilah kita mendapatkan ilmu. Ya, persiapan. Menyiapkan diri. Kalau apa adanya, ya kadang-kadang ya seperti itu. Ilmunya apa adanya, enggak dapat apa-apa. Ya, minimalnya kita punya baju khusus, sarung khusus, koko ya atau jubah, gamis, peci. Itu di antara libas yang terbaik untuk kita nuntut ilmu. Nah, kalau kita enggak ada perhatian dengan ilmu, biasanya juga pakaian pun enggak ngaruh. Beli jubah malas ah. Beli gamis buat apa gamis? Beli sarung buat apa? Sarung enggak bisa buat jalan-jalan. Ya. Dia enggak ada sama sekali pengagungan dengan ilmu. Sehingga dia enggak memikirkan apa alat-alat untuk mencapai ilmu tersebut. Seperti itu. Demikian juga di saat dia enggak mengagungkan sebuah acara, dia pun enggak peduli, enggak ambil pusing. Pakaian apa saja dia pakai. Kenapa? Enggak mengagungkan sebuah acara yang akan dia hadiri. Nah, ini di antara apa yang masya Allah. Ya, dalam hadis ini, para ulama membuat satu buku tentang adab-adab mencari ilmu. Hanya dengan hadis ini. Ya, semua pokoknya gerak-gerik dari malaikat Jibril sendiri, kemudian dialog yang terjadi antara mereka, kemudian posisi Nabi alaihi salatu wasalam ketika menjawab, posisi sahabat ketika dia mendengar, ya, posisi di saat mereka berkumpul, itu semuanya ada dalam ilmu. Ya. Inilah enaknya jika kita bergaul dengan orang-orang soleh. Apa yang ada pada dia bisa kita ambil, ya, minimalnya pelajaran. Baik. Fata'ajabu minhu, kami heran dengan dia. Tsumma hadzal rajul alladzi ja'a nadhifan shadida bayadi thiyab shadida sawadi sya'ri. Laki-laki yang datang ini bersih. Masyaallah. Antum juga sudah mandi ke sini. Ya, bersih. Shadida bayadi thiyab, pakaiannya rapi. Ini sudah digosok, barusan gosok. Antum udah digosok juga, apa pakaian yang kemarin 5 hari belum ganti? Taklim, ambil cantol, taklim, ambil cantol, taklim, ambil cantol, cantol, cantol. Enggak digosok seminggu, bahkan enggak dicuci sebulan. Yang pakaian seragam. Ya. Nah, ya enggak apa-apa sih, enggak ada larangan. Enggak ada larangan. Ya, asal jangan sampai baunya mengganggu. Minimal minyak wangi. Pakai minyak wangi. Baik. Karena ini baju khusus, misalkan kita punya jubah khusus buat taklim, alhamdulillah pengagungan kita dengan ilmu itu bentuk pengagungan walaupun apa kita belum punya ilmu, itu diantara niat yang akan dinilai oleh Allah. Baik. Kemudian rambutnya juga hitam legam, artinya apa? Rapi penampilannya. Syabun layur alaihi athar safar, pemuda yang tidak ada tanda-tanda dia itu orang jauh. Ya. Kenapa musafir pada saat itu beda dengan musafir pada zaman kita? Musafir pada zaman kita itu minimalnya motor, ya, naam pakai helm, ya, dan jarang juga kalau jauh-jauh pakai motor. Kereta sudah ada, nyaman, mobil juga banyak rentalan, ya, jadi bisa rapi sampai tempat. Paling yang kusut bajunya, ya, naam. Beda dengan zaman itu harus melewati padang pasir. Ya, angin kencang, kena apa hempasan debu pasir. Ya, nggak mungkin misalkan kita sampai ke tempat dalam keadaan kita rapi, kemudian bersih, tidak mungkin. Ya. Arab itu isinya lautan pasir. Ya, mesti kena debu rambutnya. Ya putih kadang, saking banyak nempel debu itu. Tapi ini aneh orang ini. Menunjukkan apa? Posisi ya muallim, seorang Jibril saat itu mengajarkan bagaimana cara mengambil ilmu. Baik. Kemudian dia datang ke hadapan Rasul mencari ilmu. Ya ini sifatnya. Ya. Kalau misal kita duduk di majelis ilmu, cari tempat yang paling mudah untuk kita bisa mendengarkan. Ya. Di depan ya, atau di tempat kalau misalkan majelisnya terlalu banyak, di tempat yang memang kita bisa jelas mendengarkan. Kalau dia langsung ke hadapan Rasul. Ya, kita kesini cari ilmu, bukan untuk cari apa-apa. Ya, ambillah ilmu itu. Ya, jangan sampai dipalingkan jauh-jauh, misalkan dari Sumatera ke Jakarta, pengennya daurah, giliran daurah sudah mulai dia masih di pojok sana. Ya, dilalaikan oleh setan. Niatnya digelincirkan oleh setan, lupa tujuan. Seperti orang berburu dari rumah sudah bawa tembak, ya ketika sampai di hutan malah duduk. Ya, ada rusa jalan, dia cuma dilihat. Ada rusa, enggak ditembak, enggak. Ada rusa, duduk lagi. Nah, ilmu itu seperti buruan. Kalau ya tidak kita jaga betul-betul, lenyap. Nah, jadi beliau datang langsung menghadap di depan Rasul, mendengarkan baik-baik. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa syahid. Jadi Al-Qur'an dan sunnah, ilmu agama ini, inna fi dzalika la dzikra, akan menjadi peringatan bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, siap hatinya untuk mengambil. Hatinya siap, betul-betul dikosongkan. Ya, bukan campur dengan berbagai macam masalah. Ya, ruwet. Orang kalau sudah ruwet, jangankan kok diceramai. Ya, enggak sabar. Bagaimana dia akan menembus ya hatinya ilmu tersebut? Kenapa hatinya sudah banyak urusan? Ya, sugul. Dan sugul, orang itu kalau sudah ruwet banyak urusan, susah untuk dipahamkan. Enggak paham-paham. Maka di sini yang pertama, kalau kita ingin menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah ini sebagai sebuah pelajaran yang baik bagi kita, siapkan hati kita. Ya. Kosongkan. Artinya apa? Konsentrasi. Yang kedua, limangkan lahu qalbun au alqasafa, pendengarannya dipersiapkan. Ya, betul-betul. Konsentrasi itu ya munculnya dari hati, kemudian akan menjalar ke telinga. Wa huwa syahid, dan dia hadir. Karena orang yang mendengarkan lewat media dengan orang yang hadir di majelis beda. Ya. Beda pahalanya. Mong kita hadir di sini walaupun enggak paham-paham, pahala ibadah. Bahkan afdhalul ibadah ba'dal faraid. Terbesar, terafdhal dari ibadah sunnah setelah yang diwajibkan. Apalagi paham. Kata para ulama, engkau datang di majelis ilmu, kamu paham satu masalah, kamu bawa pulang, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu ilmu itu, oh, sholatnya yang sahih ini, tadi saya dapat faedah wudu yang benar ini. Ya, baik. Apalagi kalau dua ilmu, tiga, empat, lima. Nah, baik. Masih panjang, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadis ini kalau kita ambil dari faedah para ulama, subhanallah, enggak akan selesai kita bermajlis ya sampai satu bulan, karena sangat betul-betul berfaedah sekali. Walhamdulillah, naktafi lahuna insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.